Alhamdulillah wahda wassalatu wassalam ala mala nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah amma ba'd. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala babun maja'a fi taghlid, bab tentang riwayat-riwayat yang isinya adalah taghlid, ancaman keras fiman yang tertuju pada orang yang abadallaha menyembah Allah inda qabri rajulin salih, di samping makam orang yang saleh. Jika ada ancaman keras untuk orang yang melakukan aktivitas ibadah kepada Allah di samping kubur, fa kaifa idza abadahu, maka bagaimanakah ancamannya untuk orang yang menyembah kubur. At-taghlid mana at-tasydid, yaitu ancaman keras untuk orang yang menyembah Allah di dekat kubur orang saleh, artinya melakukan amal yang dengannya dia menyembah Allah berupa membaca Al-Quran, sholat, sedekah atau lainnya. Lalu bagaimana lagi jika menyembahnya tentu asyadda wa a'zama, tentu lebih keras dan lebih besar lagi. Hal ini karena pekuburan dan kubur, baik itu orang saleh ataupun orang yang tidak saleh, dari kalangan kaum muslimin, penghuninya membutuhkan doa. Maka mereka dikunjungi supaya mereka diberi manfaat, bukan supaya diambil manfaat. Ila bitiba'i sunnah, kecuali manfaat mengikuti sunnah berupa ziarah kubur dan pahala yang didapatkan karena ziarah kubur. Akan tetapi manfaat pahala ziarah kubur bukanlah intifaan mendapatkan manfaat karena person sosok yang dimakamkan, namun mendapatkan manfaat karena perbuatan manusia yang mengziarahi kubur. Bima atabi, karena amal yang dia lakukan berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ziarah kubur. Maka ziarah kubur yang tujuannya adalah intifa, mendapatkan manfaat dari mayit, maka inilah ziarah yang tidak dituntunkan. Sedangkan ziarah yang maksudnya adalah memberi manfaat untuk mayit, kemudian yang kedua adalah iktibar, mengambil pelajaran dari keadaan si mayit, makinlah ziarah yang sesuai dengan tuntunan. Maka fi sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiallahu anha, senyum Ummu Salamah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang dia lihat di negeri Habasyah dan patung-patung yang ada di gereja tersebut. Maka Nabi mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang jika meninggal di tengah-tengah mereka orang yang saleh atau hamba yang saleh, maka mereka bangun masjid di atas kuburnya dan mereka buatkan di masjid tersebut patung-patung. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab larangan membangun masjid di atas kubur. Penjelasannya, Ummu Salamah adalah di antara sahabat sahabiah yang hijrah bersama suaminya Abu Salamah ke negeri Habasyah. Tatkala suaminya Abu Salamah meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Wa akhbarathu, dan Ummu Salamah bercerita pada Nabi tentang gereja ini, wa huwa fi maradi mautihi, saat Nabi sakit yang mengantarkan pada kematian beliau. Ketika itu Ummu Salamah menceritakan bima ra'at, apa yang beliau lihat di negeri Habasyah. Sebagaimana ada dalam riwayat yang lain yang ditegaskan kalau ceritanya ini saat Nabi sakit. Ya, di gereja tersebut terdapat suar gambar-gambar adzahir, kemungkinan yang mendekati. Yang dimaksud dengan gambar di sini adalah suarun mujassamah, patung. Watamasil mansubah, terjemah bebasnya patung. Ulaika, mereka itulah, yaitu orang Nasrani Habasyah, karena dulu negeri Habasyah atau Ethiopia adalah negeri Nasrani. Atau itu wayah tamil, dan dimungkinkan itu di sini maksudnya adalah setiap orang yang melakukan perbuatan itu siapapun dia. Tentang ulaik itu boleh kafnya dikasrah, ulaiki jika kalimatnya ditujukan pada Ummu Salamah. Namun bisa juga ulaika jika kata-kata ini ditujukan ke bi'tibaril jinsi, ditujukan kepada semua orang. Kemudian ar-rajul as-salih atau hamba yang salih, ini adalah keraguan dari perawi. Mereka bangun di atas kuburnya, yaitu kubur orang soleh tadi. Mereka bangun tempat ibadah dan mereka buat padanya gambar-gambar itu. Itulah patung-patung yang dilihat oleh Ummu Salamah. Wal akrab, dan kemungkinan yang mendekati bahasanya patung tersebut adalah patung orang soleh yang dimakamkan. Namun Rubama boleh jadi mereka tambahkan di samping patung si orang soleh yang dimakamkan patung orang-orang soleh yang lain. Dan boleh jadi patung-patung tersebut dalam ukuran yang berbeda-beda, maka sehingga terkumpullah darinya patung dalam jumlah yang banyak. Maka mereka itu yang membangun masjid, membuat bangunan ibadah di atas makam, artinya ini makam dan dibuat bangunan ibadah sehingga dalam posisi makam ada di dalam bangunan. Mereka adalah sirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah, karena perbuatan mereka ini adalah sarana mengantarkan pada kekafiran atau kemusyrikan. Dan kemusyrikan adalah a'zamu dzulmi, kezaliman yang paling besar dan yang paling keras. Ya, maka segala sarana yang mengantarkan pada kemusyrikan, maka pelakunya jadirun layak untuk digelari dengan sebutan syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah membawakan hadis ini, penulis matan kitab tauhid rahimallahu taala mengutip perkataan Ibnu Taimiyah, fahaulai, maka mereka-mereka ini orang Nasrani yang diceritakan dalam hadis ini, mereka mengumpulkan dua sumber kesesatan, yaitu kuburan dan patung. Nah, ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fitnatul kubur dikarenakan mereka membangun masjid di atas kubur. Sumber kesesatan tamasil patung karena mereka membuat patung. Maka mereka ini mengumpulkan dua keburukan. Nah, dua keburukan ini disebut fitnah karena dia adalah sebab yang halangi manusia dari agama yang benar, dan semua yang seperti itu boleh disebut fitnah. Apakah manusia mengira dibiarkan untuk mengatakan kami beriman padahal mereka belum diuji? Sehingga orang-orang yang menguji dalam artian menghalangi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dari agama yang benar. Makna fatanu di sini isotu menghalang-halangi, atau melakukan perbuatan yang menghalang-halangi orang lain dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, walahuma, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dhamir di sini kembali kepada Bukhari dan Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak tegas disebutkan sebelumnya. Non karena ini sudah jadi istilah yang terkenal, maka boleh-boleh saja dhamir dikembalikan kepadanya. Dan keduanya tidak disebutkan secara tegas dan lugas karena mengandalkan kalau itu telah dikenal dan telah dikenal. Kalau diriatkan oleh keduanya, maka para penuntut ilmu telah tahu bahasa yang dimaksud dengan keduanya adalah Bukhari dan Muslim. Maka diriatkan oleh Bukhari dan Muslim anha dari Aisyah. Aisyah mengatakan, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kematian telah mendatangi Nabi, taufiqa, mulailah Nabi meletakkan khamisah kainnya pada wajahnya. Ketika beliau telah susah karena kain tersebut, beliau singkapkan kain itu. Kemudian Nabi mengatakan, dalam kondisi demikian laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aisyah mengatakan, yuhadziru ma sana'u, Nabi mengingatkan kejelekan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Walau la dhalika, seandainya bukan karena itu, ubriza kubur Nabi tentu dinampakkan di tempat umum. Akan tapi anal khasiyah, Nabi khawatir kalau kuburnya dijadikan sebagai tempat ibadah. Akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim. Anha, dari Aisyah, nuzila bi Rasulillah, artinya turun pada Nabi malaikat kematian untuk mencabut nyawanya. Taufiqa af'alu suruk, fi'il yang artinya adalah mulai. Khamisah adalah kain segi empat yang memiliki corak-corak yang Nabi letakkan pada wajah beliau. Irtam artinya asobahu al-gham, mendapatkan kesusahan karena sebab tertutup kain. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam uhtudira, mulai dalam kondisi sakaratul maut. Nyawanya mulai dicabut dari arah kakinya. Maka dalam keadaan demikian, yaitu dalam keadaan ingdal ihtidar, saat dalam kondisi sakaratul maut, Nabi mengatakan laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Ya, maka Nabi mengucapkan kalimat ini fi syaqil maut. Syaqil maut maknanya sakaratul maut. Maka laknat Allah, laknat artinya diusir dan dijauhkan. Nah, kalimat laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani di sini ada dua kemungkinan. Maka dimungkinkan yang dimaksudkan dengan kalimat ini adalah zahir lafad, yaitu Nabi mengkabarkan kalimat berita bahasanya Allah melaknat mereka. Namun dimungkinkan maknanya adalah doa. Kalau kita artikan ini adalah doa, maka ini adalah kalimat berita, namun insya, namun doa artinya. Wal makna ala hadzal ihtimal, dan makna kalimat ini menurut kemungkinan yang kedua, Nabi mendoakan jelek orang Yahudi dan Nasrani saat dia dalam kondisi sakaratul maut disebabkan perbuatan mereka itu. Ya, maka tentang laknatullah ala Yahudi wa Nasara ada dua kemungkinan makna. Pertama, kalimat berita yang murni kalimat berita, ataukah kalimat doa. Kalau di Fathul Majid ditegaskan yang lebih baik adalah kita artikan kalimat berita, karena kalimat berita berarti pasti. Adapun kalimat doa, maka tingkatan kepastiannya kurang. Sehingga ini adalah satu kalimat berita dan penegasan bahasanya Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Nah, ittakhadhu qubur anbiya'ihim, ini adalah ta'lil, adalah sebab kenapa mereka dilaknat. Seakan-akan ada yang bertanya, kenapa wahai Nabi, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka? Maka jawabannya, karena mereka jadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Masjid di sini, masjid di sini bukanlah artinya masjid kaum muslimin, namun maknanya adalah amkinah lis sujud, tempat sujud. Baik mereka bangun dalam bentuk masjid ataukah tidak, yang jelas mereka sholat dan menyembah Allah di tempat tersebut, padahal bangunan tersebut dibangun di atas kubur. Yahadziru ma sana'u, dengan kalimat ini Nabi mengingatkan baik apa yang mereka lakukan. Karena Nabi SAW menyampaikan kalimat ini fi syaqil maut, saat sakaratul maut, tahdhiran, sebagai bentuk tahdhir, peringatan untuk umatnya dari apa yang dilakukan oleh mereka-mereka. Karena Nabi sadar kalau beliau hendak meninggal dunia, dan rupanya boleh jadi akan terjadi hadza hal ini di masa depan yang jauh. Walau la dzalika, seandainya bukan karena itu, maka kubur Nabi akan dinampakkan di pemakaman umum. Ubriza maknanya dikeluarkan dari rumahnya. Burus maknanya al-zuhur, nampak. Maka seandainya bukan karena peringatan dari Nabi atau karena kekhawatiran kubur Nabi itu jadikan tempat ibadah, niscaya jenazah Nabi dikeluarkan dari rumah Aisyah kemudian dimakamkan di Baqi' misalnya. Akan tapi dengan Nabi dimakamkan di rumah, maka itu lebih terjaga dan lebih jauh kemungkinannya dari dijadikan sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu kuburnya tidak dinampakkan di pemakaman umum. Inilah salah satu sebab yang menyebabkan kenapa makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat kubur Nabi, tidaklah di tempat umum dan terbuka. Sebab yang kedua adalah karena Nabi kabarkan dalam hadis yang lain, bahwa tidaklah wafat seorang Nabi kecuali dia dimakamkan di tempat persis dia wafat. Di catatan kaki, yaitu dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi dan yang lainnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan sanadnya sahih akan tapi mauquf. Walamani, dan tidaklah mengapa satu hukum itu memiliki dua sebab atau lebih. Sebagaimana satu sebab itu berdampak dua hukum atau lebih. Contohnya tenggelamnya matahari berdampak dua hukum. Yang pertama bolehnya orang yang berpuasa untuk berbuka, dan yang kedua wajibnya sholat maghrib. Ya, maka ringkasnya Nabi dimakamkan di tempat beliau meninggal karena dua sebab. Khawatir kuburnya dijadikan sebagai tempat ibadah. Yang kedua karena hadis Nabi yang menyatakan, hadis yang mengatakan tidaklah seorang Nabi itu meninggal dunia kecuali dimakamkan sama persis di tempat dia meninggal. Akan tetapi khawatir atau dikhawatirkan kubur beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, ada dua cara baca, dua riwayat tentang cara baca dalam hal ini. Khusya dan khasya. Maka kalau khusya, maka yang mengalami rasa takut adalah para sahabat radhiallahu anhum. Non kalau khasya berarti yang merasa takut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, dua-duanya satu hal yang terjadi. Sahabat khawatir dan Nabi pun khawatir. Maka Rasulullah SAW mengkabarkan kalau Nabi, tidaklah seorang Nabi wafat kecuali dimakamkan di tempat beliau wafat. Dan Nabi melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah, karena Nabi khawatir kuburnya dijadikan sebagai tempat ibadah. Dan para sahabat radhiallahu anhum pun sepakat Nabi dimakamkan di rumahnya setelah mereka bermusyawarah, dikarenakan mereka juga khawatir kalau dimakamkan di pemakaman umum nanti kuburnya dijadikan sebagai ibadah. Wa yajuz, dan mungkinkan sebagian sahabat memberikan usul supaya dimakamkan di rumah, supaya Nabi dimakamkan di rumahnya, dan tidak ada dalam benak si pengusul ini kecuali kekhawatiran. Kemudian sahabat yang lain memberikan usul untuk dimakamkan di rumahnya, dan dia punya ilmu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah seorang Nabi wafat kecuali dimakamkan di tempat dia wafat. Di samping sahabat yang ini pun khawatir kalau kubur Nabi jadikan sebagai tempat ibadah. Ketika terjadi musyawarah tadi, bisa kita bayangkan ada sahabat yang usul agar dimakamkan di sini karena kekhawatiran, ada yang karena dua alasan. Khawatir plus hadis yang mengatakan kalau Nabi dimakamkan di tempat dia meninggal dunia. Maka dalam hadis ini dan hadis sebelumnya adalah peringatan keras untuk tidak menjadikan kubur para Nabi sebagai masjid. Dan para Nabi adalah orang soleh yang paling utama. Karena kedudukan para Nabi adalah kedudukan yang pertama dari empat kedudukan hamba-hamba Allah yang istimewa. Yang Allah ceritakan di surat An-Nisa 69, siapa yang taat pada Allah dan Rasul maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para Nabi, Siddiq, Suhada dan Saleh. Dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Maka jika kubur Nabi tidak boleh jadikan sebagai tempat ibadah, maka kubur orang soleh yang ini kesolehannya di bawah para Nabi tentu lebih-lebih lagi. Apalagi yang tidak soleh tentu lebih-lebih lagi. Kemudian bantahan dan jawabannya. Jika ada yang bertanya, nahnu al-an, kita sekarang jatuh dalam muskilah. Jatuh dalam problem terkait dengan kubur Rasulullah SAW saat ini. Karena dia di tengah-tengah masjid Nabi. Maka apa jawabannya? Kami katakan jawaban hal tersebut ada dari beberapa sisi. Ada empat sisi. Yang pertama, sebenarnya masjid tidaklah dibangun di atas kubur. Bahkan masjid itu dibangun saat hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai jawaban ini, maka yang dimaksud dengan hadis larangan menjadikan kubur sebagai masjid, membangun masjid di atas kubur adalah ini ada kubur kemudian buat bangunan. Nah, yang seperti itulah yang dilarang. Kalau pakai jawaban pertama ini. Nah, sedangkan keadaan Masjid Nabawi tidak demikian. Kubur dulu, kemudian Nabi dimakamkan di luar masjid, kemudian setelah itu ada pelebaran, airnya masuk. Namun, sehingga berbeda dengan hadis yang melarang. Karena hadis yang melarang itu adalah, ini ada kubur, kemudian dibuat bangunan. Ini kalau pakai jawaban yang pertama. Maka realita Masjid Nabawi berbeda dengan makna hadis. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dimakamkan di masjid. Sehingga kita katakan bahasanya inna hadza min dafni salihin fil masjid, sehingga bisa kita katakan ini adalah contoh dimakamkannya orang saleh di masjid. Bahkan realitanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di rumahnya. Ya, maka dari sisi taksil, ya, taksil tentang itqadul kuburul masajid, maka jawabannya adalah jawaban yang pertama. Kemudian poin yang ketiga, sejujurnya dimasukkannya rumah-rumah Rasul, yaitu rumah-rumah para istri Nabi, diantaranya rumah Aisyah ke dalam masjid, bukanlah atas kesepakatan para sahabat. Bahkan setelah wafatnya mayoritas para sahabat, dan tidaklah tersisa dari para sahabat kecuali sedikit. Karena kejadian masuknya rumah Aisyah ke masjid itu kurang lebih pada tahun 94 Hijriah. Maka tindakan ini bukanlah perkara yang dibolehkan oleh para sahabat atau disepakati oleh para sahabat. Bahkan sebagiannya tidak sepakat. Di antara yang tidak sepakat adalah Sa'id ibn Musayyib dari kalangan tabi'in. Beliau tidak ridho dengan hal ini. Maka meskipun secara takzil itu sudah terjawab dengan hal yang pertama, maka ini bicara tentang satu dara'i. Maka kalau kita pegang bahasanya takzilnya adalah jawaban yang pertama, kenapa Sa'id bin Musayyib tidak ridha dan tidak setuju? Maka jawaban bisa di mimbab satu dara'i. Dari bab menutup keburukan, pintu keburukan. Karena jika tidak kita pahami demikian, berarti menurut Sa'id bin Musayyib memasukkan ini termasuk adalah membangun kubur di atas masjid. Yang membangun masjid di atas kubur. Berarti demikian. Malah orang kemudian malah jadi beralasan dengan Sa'id bin Musayyib. Kemudian jawaban yang keempat, bahasanya kubur itu tidaklah di masjid. Kubur Nabi itu tidaklah di masjid, meskipun di masjid. Nah, kan ini lebih pusing lagi nih. Kubur Nabi tidaklah di masjid, meskipun di masjid kan. Hatta ba'da idkhalihi, meskipun setelah dimasukkan. Karena dia berada dalam satu ruang yang independen dari masjid. Falaisal masjid mabniyan alaihi. Maka kembali pada taksil dasar dalam masalah ini, maka masjid tidaklah dibangun di atas kubur. Walihada oleh karena itu dijadikanlah tempat ini, yaitu rumah Aisyah, terjaga dan dikelilingi tiga lapis tembok. Wajuila al-jidar fi zawiyatin fizayatin munharifatin anil kiblah. Dan ay musallath. Dan tembok tersebut, dan tembok itu dibuat segitiga. Sehingga fizayah munharifah anil kiblah, dalam di sisi yang menyimpang dari kiblat, karena musallath, karena bentuk segitiga. Dan segitiga tersebut aruknu, maka tiga tembok tadi, maaf, berarti tiga tembok tadi bukan tiga lapis. Namun meskipun makam Nabi itu dilapisi tiga lapis tembok. Maka yang terakhir ada tembok luar. Di sana dikasih lubang yang mengarah ke pas makam kalau orang berjalan lewat situ. Ya, maka dan kemudian dibuat ada streaming dari. Namun dan banyak orang ngelongok-ngelongok dan itu tidak ada manfaatnya. Karena seandainya kelihatan itu pun lihat tembok saja karena ada tiga lapis tembok. Ada tembok luar sendiri, kemudian tembok dalam lagi, kemudian tembok dalam lagi. Dan tamu negara, tamu raja sekalipun itu cuma bisa masuk lewat tembok pertama. Nih, tidak sampai ke makam. Makam ada tembok pertama, kemudian tembok kedua, ya, kemudian tembok luar. Nah, tamu raja yang kemudian tamu negara paling-paling dikasih jalan-jalan untuk masuk ke tembok, ya, melewati tembok pertama. Tidak sampai kemudian bisa ke makam. Nah, dan ini bicara tentang tembok yang pertama. Tembok yang pertama bentuknya segitiga. Tentu ada segitiga berarti ada tiga tembok. Nah, tembok tentu ada sisi karena segitiga tentu ada sisi apa? Sudutnya. Ya, tentu sudutnya. Di mana sudutnya? Wa ruknu fi zawiyah shimaliyah. Dan sudutnya itu ada di sisi shimaliyah utara. Sisi utara itu berarti di belakang karena masjid, karena arah kiblat Masjid Nabawi ke selatan. Maka orang ketika sholat posisinya, orang bisa posisinya sholat di belakang ruang rumah Aisyah. Di belakang ruang rumah Aisyah. Ya. Nah, ini kalau orang itu posisinya sholat di situ, maka dia tidak, di sini dikatakan tidak bisa menghadap pas ke makam. Karena yang dia menghadap pas di sudut segitiga tadi. Karena sudut segitiganya di sisi utara. Utara berarti belakangnya masjid. Sisi belakangnya masjid. Karena Masjid Nabawi itu mengarah ke selatan. Maka ini mengarah ke selatan. Makam ada di sini. Ini misalnya makam ini arah ke selatan sana. Di sini ada ruang makam rumah Aisyah. Ini pojoknya di utara, berarti di sini. Ini pojoknya di sini. Nah, orang yang sholat di sini itu tidak bisa pas menghadap makam. Ya, paling-paling dia ngadap tembok. Karena tidak diketahui secara persis di mana posisi makam. Ya, dia ada malah tembok saja. Sudutnya di sebelah utara. Ya. Dan orang sholat di sini. Biasa sulai istakwiluhu al-insan. Dalam posisi orang itu tidaklah jika sholat tidak bisa menghadap ke kubur secara pas. Li'anahu munharif. Karena kubur tersebut, karena kubur tadi itu temboknya menyimpang. Ya, maka untuk jawaban yang keempat dikatakan bahasanya kubur itu tidaklah di masjid meskipun ada dalam masjid. Hatta ba'da idkhalihi, meskipun telah dimasukkan ke masjid, kubur tidak di masjid. Alasannya karena dia bangunan independen terpisah dari masjid. Di ana fi hujratin mustaqillah anil masjid. Ada sebagian yang memberikan penjelasan untuk jawaban yang keempat ini, memberikan penjelasan tambahan dengan mengatakan karena di masjid ada yang tidak termasuk masjid. Contoh pembandingnya katanya hamam, WC, enggak boleh kencing di masjid, enggak boleh berak di masjid. Bangunan toilet dan kamar mandi di masjid dan tempat buang air di masjid, apa itu termasuk melanggar larangan kencing di masjid, kemudian berak di masjid, kemudian meninggalkan najis di masjid. Nah, ya, karena kamar mandi masjid atau toilet masjid, hamam masjid itu di masjid namun bukan masjid. Di masjid namun tidak di masjid. Di masjid namun tidak di masjid. Ada yang memberikan contoh pembanding. Maka kubur Nabi meskipun dalam kondisi sekarang tidaklah di masjid, meskipun di masjid. Sebagaimana toilet masjid itu bukan di masjid meskipun di masjid. Ya pokoknya kayak gitu ya. Tidak di masjid meskipun di masjid. Fabihada kullihi, maka dengan poin-poin ini hilanglah kebingungan yang atau kebingungan yang jadikan alasan ahlul kubur, para pemuja kubur. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan hal ini yaitu kubur Nabi ada dalam masjid itu terjadi sejak masa tabi'in sampai hari ini, dan kaum muslimin mendiamkannya dan tidak mengingkarinya. Sehingga berarti ini ijma', bolehnya membuat masjid di atas kubur, kata pemuja kubur. Maka kami katakan innal inkar qad wujida, pengingkaran telah dijumpai di masa tabi'in, sehingga ini bukanlah ijma'. Wa ala fardhi anna ijma', dan seandainya kita andaikan itu adalah ijma', maka telah jelas perbedaan antara membangun masjid di atas kubur dengan kasus masjid Nabi, kasus makam Nabi, dari empat sisi yang telah kami sebutkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.